الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita membaca babun maja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwi fussalihin. Bab yang ke-19, faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah bersikap ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, baik di dalam memuji ataupun di dalam mencela. Dan kita sudah sampai kepada pembacaan riwayat dari Sahih Bukhari pada halaman 71, yaitu tentang 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika 5 orang ini meninggal, maka orang-orang dari kaum Nabi Nuh membuat patung yang menyerupai 5 orang saleh ini. Awalnya hanya sekedar ingin mengingatkan, awalnya hanya sekedar ingin memberikan peringatan kepada kaum agar ketika melihat patung tersebut mereka senantiasa semangat kembali untuk beribadah. Akan tetapi lama kemudian ketika pembuat-pembuat patung tersebut generasinya habis, diganti dengan generasi baru, akhirnya patung-patung tersebut disembah tanpa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dijadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin menambahkan sedikit beberapa perkara yang belum kita sebutkan sebelumnya, yaitu perlu diketahui bahwa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sekitar 10 abad, yaitu 1000 tahun. Dan ini dikatakan oleh Ikrimah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i, bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. Pada kaum Nabi Nuh lah akhirnya terjadi kesyirikan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 orang ini yang merupakan kaum Nabi Nuh, sebenarnya mereka adalah dari keturunan Adam alaihi salam. Ya, dari keturunan Adam alaihi salam. Seperti misalkan Wad. Wad disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Urwah ibn Zubair, bahwa Wad ini adalah akbaruhum wa abarruhum bihi. Artinya Wad ini adalah yang paling tua dan paling semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah saya sebut, bahwasanya mereka ini adalah keturunan anak Adam. Seperti disebutkan oleh para ulama bahwa Yaguth ibnu Syith ibnu Adam. Yaguth itu adalah anaknya dari Syith, anaknya dari Adam. Jadi keturunannya hanya beberapa saja sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini tambahan pertama, yaitu bahwa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sekitar 1000 tahun baru terjadi kesyirikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tambahan yang kedua yaitu bahwa patung-patung ini setelah terjadi gempa, kemudian patung-patung ini hancur, jatuh dan tertimbun dengan pasir. Ya, tertimbun dengan pasir. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ada seorang yang bernama Amr ibn Rabi'ah atau Amr ibn Luhai. Dia yang kemudian membersihkan patung-patung itu. Dan dia bawa patung-patung tersebut ke Arab. Maka akhirnya patung-patung tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya begitu. Ya. Patung-patung ini akhirnya ditinggalkan oleh manusia, tertutup dengan debu dan pasir dan tanah. Kemudian oleh orang yang bernama Amr ibn Rabi'ah atau yang disebut dengan Amr ibn Luhai. Dialah yang membawa pertama kali patung ke daerah Arab. Dan dia ini adalah pemimpin dari kaum Khuza'ah. Amr ibn Luhai atau Amr ibn Rabi'ah ini adalah pemimpin dari kaum Khuza'ah. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lihat hadisnya, mengerikan. Dan di sini ingin saya tambahkan nanti beberapa faedah. Kita baca dulu hadisnya. Ra'aitu Amra ibni Amirin al-Khuza'i yajurru qusbahu finnar wa kana awwalu man sayyabas sawa'ib. Artinya, aku melihat Amr ibn Amir al-Khuza'i, yaitu Amr ibn Luhai ini, dia menarik ususnya di dalam neraka. Kenapa dia seperti itu? Siksanya, azabnya dari Allah. Wa kana awwala man sayyabas sawa'ib. Dia adalah orang yang pertama kali menegakkan berhala, menjadikan berhala. Pelajaran menarik di sini, jangan pernah jadi pelopor maksiat. Kalau tidak ingin usus Anda, Anda tarik di dalam neraka. Ya. Ini ancaman siksa bagi orang-orang yang pelopor maksiat. Ini pelajaran bahwa lima patung tersebut asalnya sudah tercampur dengan tanah, kemudian dibersihkan oleh Amr ibn Luhai atau Amr ibn Amir al-Khuza'i. Ya. Dia kemudian dia bawa, dan akhirnya akibat itulah orang-orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sudah saya sebut bahwa pelopor maksiat, pelopor dosa itu besar dosanya. Seperti misalkan Qabil, pembunuh pertama di bumi. Dia akan merasakan semua pembunuhan, dosanya keciprat kepada Qabil bin Adam. Kiflan min damiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pembunuhan yang ada di atas muka bumi, maka dia bertanggung jawab atas darah tersebut. Karena dia pelopor maksiat. Pelajarannya di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita menjadi pelopor maksiat sebagaimana Amr ibn Luhai atau Amr ibn Rabi'ah atau Amr ibn Amir al-Khuza'i. Semuanya ini sama. Dia adalah pemimpin dari kaum Khuza'ah. Dan dia yang pertama kali merusak agama orang Arab. Dari mulai pertama Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail, kemudian orang-orang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang manusia satu ini, Amr ibn Luhai al-Khuza'i, dia yang merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menarik. Satu lagi tambahan riwayat saya bacakan, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah pada kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 1677. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lihat hadis ini menarik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu li Akthama ibnil Jaun. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aktham bin Jaun. Aktham bin Jaun ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paman beliau adalah sahabat yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aktham, wahai Aktham, ra'aitu Amr bin Luhayyin ibnu Qama'ah ibni Khindifa yajurru qusbahu finnar." Wahai Aktham, aku pernah melihat Amr ibn Luhai bin Qama'ah bin Khindib, dia menarik usus-ususnya di neraka. Kemudian, fama ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi wala bihi minka. Aku tidak pernah melihat yang sama wajahnya dengan Amr ibn Luhai dibandingkan engkau wahai Aktsam. Padahal beliau apa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Aktsam, maka Aktsam radhiyallahu anhu berkata, "Ataksha an yadhurruni syabahuhu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah kalau aku sama dengan dia, maka aku berarti akan sengsara, aku berarti akan buruk juga, nasibnya sama dengan dia? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka mu'min wa huwa kafir." Engkau beriman, dia orang kafir. Innahu awwala man ghayyara dina Ibrahim alaihi salam. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim. Wa baharal bahirah, dan dia yang pertama kali meletakkan bahirah, sesaji untuk kapal laut. Jadi yang sekarang meletakkan sesaji-sesaji, sedekah-sedekah laut, itu nyontoh Amr bin Luhai. Ya, wasayyaba sa'iba, dan mengkultuskan hewan-hewan. Sa'iba itu adalah hewan yang tidak boleh diperah susunya, tidak boleh digunakan. Ada enggak di zaman sekarang? Ya, mengkultuskan sapi. Hah? Mengkultuskan kotorannya. Ya, tidak boleh diperah, tidak boleh disembelih, tidak boleh diletakkan beban di atasnya, tidak boleh dipakai. Ini mencontoh siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Wa hamal hami, dan dia yang meletakkan pertama kali tancapan untuk dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sanadnya hasan. Pelajaran menarik yaitu Aktsam bin tadi Al-Jaun ini serupa dengan Amr Luhai, tapi nasibnya berbeda. Ya, nasibnya berbeda. Semuanya tergantung pada iman, niat. Sama kejadian seperti kejadian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yusuf, antara Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaikha sudah benar-benar berhasrat kepada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf pun berhasrat, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam melihat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak jadi melakukan hal yang tidak terpuji, yang keji. Maka datang siapa? Maka kedua-duanya menuju pintu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf, wastabaqal bab. Artinya Nabi Yusuf melihat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf ingin terlepas dari godaan Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam menuju pintu, Zulaikha pun menuju pintu. Wastabaqal bab, kedua-duanya berlomba-lomba menuju pintu. Tapi yang satu ingin menuju surga, yang satu ingin menuju neraka, yang satu ingin selamat dari zina, yang satu ingin berzina. Pekerjaannya sama, semua kembali kepada hati. Maka ini jadikan pelajaran baik-baik. Yang sholat banyak, akan tetapi yang mendapatkan pahala sempurna hanya orang yang bertakwa. Yang mendapatkan pahala nol oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak amalannya karena hatinya tidak bersih. Ini pelajaran menarik. Kadang pekerjaan sama, nilainya beda. Wajahnya sama, Aktsam ibn Jaun dengan Amr ibn Luhai, akan tetapi huwa mu'min wa huwa kafir. Dia beriman, dia kafir. Beda. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan permasalahan hati. Ayat yang saya sebutkan tadi, wastabaqal bab, surat Yusuf ayat 25. Wa qaddat qamisuhu min dubur. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ditarik bajunya oleh Zulaikha dari belakang. Akhirnya baju Nabi Yusuf robek dari belakang. Dua-duanya menuju pintu, tapi niatnya beda. Maka perhatikan, permasalahan hati bisa membedakan mana amalan yang kecil dianggap remeh, dianggap ringan, tetapi di sisi Allah besar akibat ikhlasnya amalan tersebut. Amalan yang terlihat besar, wah, dipuji orang banyak, dikenal oleh orang, namanya nomor satu, tetapi di sisi Allah haba'an mansura. Bukan hanya kecil, tetapi haba, tidak ada nilai sama sekali. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa tambahan. Kita baca sekarang selanjutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala ibnul qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salafi lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Artinya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membikin patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Kita pahami paragraf ini baik-baik. Yang pertama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau namanya Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau ulama abad ke-8 Hijriah. Dan beliau murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah ulama besar, ulama Islam, dan biasa memperhatikan permasalahan hati. Buku-buku beliau yang sangat terkenal di antaranya Madarijus Salikin, Aidatus Sabirin, kemudian Ad-Da'u Wad-Dawa, kemudian Zadul Ma'ad. Banyak buku-buku beliau yang sangat luar biasa yang kebanyakannya berkaitan dengan hati. Karena memang Bapak Ibu, hati yang bersih, hati yang hidup itu akan menghidupkan anggota tubuh. Ya, hati yang hidup, yang penuh dengan cahaya, itu akan menyemangatkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Muhammad bin Abi Bakar. Kenapa disebut dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Kita sering dengar kan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau di sini cuma Ibnu Qayyim. Atau kenapa disebut Ibnul Qayyim? Jadi saya ingin menjelaskan di sini. Ini perlu dicatat, mohon maaf ya. Lihat, di situ ada Ibnul Qayyim. Ada L di sini. Kalau ditulis bahasa Arabnya Ibnul Qayyim. Dengan penjelasan ini insyaallah tidak akan bingung nantinya. Ya. Nih, kalau ditulis bahasa Arabnya seperti ini, Ibnul Qayyim. Ada penulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jauziyah. Nah. Ya. Bedanya mana? Ini pakai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini pakai Ibnul Qayyim. Sebelumnya, kenapa namanya kok Muhammad tapi dikenal dengan Ibnul Qayyim? Ini namanya gelar, Pak. Ya, lakop. Beliau ini lebih dikenal dengan nama gelarnya dibandingkan nama aslinya. Ibn artinya anak. Qayyim artinya pengawas. Hah? Makanya Ibnul Qayyim, anaknya si pengawas. Pengawas di daerah mana? Di sekolahan Al-Jauziyah. Nah, gitu ya. Di sekolahan Al-Jauziyah. Makanya namanya Ibnu Qayyim, Ibnul Qayyim. Kalau Bapak mau menulis Al-Jauziyah, enggak usah pakai L di sini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau enggak pakai Al-Jauziyah maka pakai Ibnul Qayyim. Paham bedanya sekarang? Ya. Ibn itu artinya anak, Qayyim itu artinya pengawas, dan bapaknya memang pengawas di sekolahan di daerah Al-Jauziyah. Nah, itu. Beliau kunyahnya Abu Abdillah. Ya, kunyah beliau Abu Abdillah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sudah paham ya. Jadi bisa kalau ingin menyebut Ibnul Qayyim pakai lam, tapi pakai L. Kalau seandainya ada Al-Jauziyah belakangnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah begitu. Dan beliau ulama besar, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan pelajaran menarik dari seorang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah beliau yang berkhidmat ilmu-ilmu gurunya. Akhirnya sekarang terkenal Ibnu Taimiyah dengan Ibnul Qayyim. Begitulah orang yang selalu saling saing, saing menyaingi dalam kebaikan. Namanya akan tercatut, bahasa Jawanya katut ikut namanya. Imam Bukhari disaingi oleh siapa? Imam Muslim. Maka orang akan menyebutnya Bukhari Muslim. Meskipun ya, separa ulama, hampir ulama hadis sepakat bahwa Imam Muslim tidak bisa menyamai Imam Bukhari. Tetapi yang paling penting bukan berarti mengalahkan si fulan, tetapi bagaimana bisa saling menyaingi di dalam kebaikan. Jangan dunia, dunia enggak akan selesai. Di dalam kebaikan. Itu yang benar-benar prestasi. Lihat lagi Abu Bakar dan Umar. Umar tidak akan pernah, sejarah menyatakan tidak akan pernah bisa sama dengan Abu Bakar. Sampai Umar sendiri mengatakan la asbiquhu ila syai'in abada. Aku tidak bisa menyamai Abu Bakar sama sekali dalam apapun. Tetapi yang terjadi, sejarah mengatakan Abu Bakar dan Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, senantiasa ikut namanya. Itu buah persaingan dalam kebaikan. Maka Pak, ya, kalau kita lihat kawan kita sudah mulai sibuk dengan dunianya, jangan disaingi. Tapi saingi dengan ibadah, dengan akhirat. Saingi dengan amal. Saingi dengan waktu, selalu harus ada yang bermanfaat. Jam per jamnya. Jangan sampai terbuang percuma. Karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu prestasi kita di akhirat. Ini Bapak Ibu. Dan itu yang membedakan orang yang orientasinya dunia dengan orang yang orientasinya akhirat. Baik. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim mengatakan banyak kalangan salaf. Ya, banyak kalangan salaf. Salaf yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendengar kata salaf, maka salaf itu artinya secara bahasa orang terdahulu. Ya. Makanya di pondok pesantren kan ma'had salafiyah. Ya, yaitu pondok pesantren salafiyah tradisional, terdahulu. Ya. Itu banyak di kampung-kampung, desa-desa. Yang kita beli bakwan mungkin cuma 100 rupiah. Itu masih ada itu. Ya, satu lembar 100 rupiah. Itu desa tradisional banget. Itu disebut dengan salaf. Artinya orang yang terdahulu. Yang dimaksud salaf adalah para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Tabi'i yang melihat sahabat dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'i dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Maka banyak kalangan salaf yang berkata, nah, tentunya perkataan ini secara makna. Ya, perkataan ini secara makna. Apa perkataannya? Lamma matu akafu ala kuburihim. Setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Ya, mendatangi kuburan mereka. Nah, ini termasuk daripada hal yang kadang-kadang menimbulkan sikap ghulu, sikap terlalu berlebihan, mengkhususkan berziarah kubur kepada kuburan tertentu. Padahal silakan berziarah kubur, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan sampai dikhususkan pada kuburan tertentu. Bahkan yang nyunahnya kita datang ke pekuburan, bukan kepada kuburan tertentu, meskipun boleh kepada kuburan tertentu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lalu membikin patung-patung mereka. Nah, setelah mereka sering mendatangi kuburan-kuburan yang lima orang tadi, mereka kemudian bikin patung. Tujuannya baik. Tapi tidak semua tujuan baik apa? Benar. Tidak semua tujuan yang baik apa? Benar. Makanya beramal harus benar dan ikhlas. Akhlasuhu wa aswabu. Ikhlas dan benar, bukan baik. Ya. Kemudian lalu membuat patung-patung mereka. Mereka di sini adalah lima orang tadi. Siapa namanya? Wat, Suwa, Ya'uq, Ya'uth, Nasr. Lima orang ini. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat patung tadi tujuannya bukan untuk disembah, hanya sekedar apa? Mengingatkan. Tapi masa demi masa berlalu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkarannya bukan saat itu, mungkin setelahnya. Ya. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Para ulama mengatakan anna mabda' asyirki bis-salihin huwal ghulu fihim. Permulaan kesyirikan menyamakan se-Allah dengan selain Allah, yaitu orang-orang saleh, ini salah satu sebabnya. Pertama kali adalah mereka diagungkan, dikultuskan lebih daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berlebihan, ya, terlalu dikultuskan, terlalu diagungkan lebih daripada kedudukan mereka. Ini Bapak Ibu, sama seperti orang yang percaya kepada ramalan bintang. Kenapa? Karena dia mempercayai bintang-bintang tersebut terlalu berlebihan. Ada Leo, Sagittarius, ada macam-macam, Ius-Ius gitu. Seheran kok bisa orang berakal percaya kepada itu. Mungkin yang nulis dia sedang galau, dimarahi istrinya. Kok ada orang percaya, berakal percaya? Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la tatruni kama atratin nasara bin Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasulihi akhrajahu. Artinya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang budak, yaitu hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pahami hadis ini sebelum kita ambil pelajaran darinya. Diriwayatkan dari Umar. Umar di sini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab. Nama beliau lengkapnya silahkan dicatat jika ingin ada yang mencatat. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izza bin Rayyah bin Abdullah. Saya ulangi. Umar bin Khattab bin Abdul Izza, afwan, bin Nufail. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izza atau Uzza bin Rayyah bin Abdullah Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi Al-Adawi. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua yang baik yang diberi petunjuk oleh Allah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedudukan beliau di antara para sahabat seperti kedudukan beliau pada khalifah. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Abu Bakar khalifah pertama, Umar bin Khattab khalifah kedua, maka begitulah kedudukan Umar bin Khattab di antara para sahabat. Manusia kedua yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia yang mulia, paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan setelah para rasul maksud saya. Ya, para, jadi para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di zaman beliau terjadi penaklukan dan penyebaran Islam yang luar biasa sampai ke negeri Kisra dan Kaisar Portugal. Ya, itu sampai ke sana. Yang disebut dengan Cordoba, Spanyol. Ya, sampai ke sana. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil ketika menjadi khalifah. Dan beliau meninggal pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ya, tahun 23 Hijriah. Pelajaran menarik dari Umar bin Khattab sebelum kita membaca ayat hadis yang kita baca, yaitu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa selalu merasa takut dan harap. Ini sifat yang harus selalu ada dalam diri kita. Di antara sifat harap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harap rahmat Allah, takut terhadap siksa Allah. Bayangkan Umar bin Khattab, orang yang paling mulia kedua setelah Abu Bakar. Setelah para nabi dan setelah Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah orang yang mulham, diberikan petunjuk oleh Allah. Pendapat-pendapatnya dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan kalau ada nabi sepeninggalku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia adalah Umar. Kemudian yang keempat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat ditakuti oleh syaitan. Jika Umar berjalan di sebuah gang, maka syaitan akan memilih gang yang lain karena takut bertemu dengan Umar. Adzan dulu sih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sebutkan beberapa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu beliau adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah orang yang mulham, diberikan petunjuk oleh Allah, pendapat-pendapat beliau dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang beliau dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar. Yang keempat, Umar bin Khattab sangat ditakuti oleh syaitan. Jika Umar berjalan di sebuah jalan, kemudian syaitan akan mencari jalan yang lain karena takut bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang syahid sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Uthbut Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang keenam, beliau diberikan kabar gembira masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Umaru fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah." Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga. Dengan kedudukan yang seperti itu, Umar bin Khattab masih mempunyai rasa harap dan rasa cemas. Beliau sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku sebagai orang-orang munafik? Dengan kedudukan seperti itu, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa kita senantiasa dalam hidup selalu ada rasa harap, rasa takut. Jangan terlalu berharap yang mengakibatkan kita akhirnya meremehkan maksiat, meremehkan siksa Allah, menganggap bahwasanya Allah rahim, ghafur, tawwab, Allah maha penerima taubat, maha pengampun, maha pengasih, arhamur rahimin. Ya betul, tetapi jangan lupa, wa anna azabi huwal azabul alim, kata Allah. Siksaku adalah siksa yang pedih. Jangan juga terlalu takut yang menyebabkan putus asa, akhirnya tidak beribadah karena merasa amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab, senantiasa harus selalu di antara harap dan takut dalam kehidupan. Dan itu rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama, rasa cinta. Kita beribadah kepada Allah, kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa takut. Takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita beribadah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga, rasa harap. Berharap pahala, rahmat, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan mempunyai sifat ujub. Ya, mulai ikut pengajian sekali, dua kali, keluar dari masjid Imam Syafi'i, semua kalian syirik. Nah, ini bahaya para ikhwan. Ya, coba sering-sering introspeksi diri. Kita nuduh orang, jangan-jangan tuduhan itu sebenarnya ada pada kita. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Na'ibu zamanana wal'aibu fina, walaysa lizamanina 'aibun siwana." Kita mencela masa kita, zaman kita ini. Dasar wong edan. Edan masanya ini. Semuanya edan. Padahal tidak ada yang paling edan dibandingkan dia. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu tentang Umar bin Khattab. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku." Di sini kata-kata berlebih-lebihan, yaitu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah dua hal. Berlebih-lebihan di sini dua hal. Yang pertama, jangan kalian memujiku dengan kebatilan. Satu. Yang kedua, jangan kalian melebihkan batasan dalam pemujian terhadapku. Itu maksud berlebih-lebihan itu dua hal, yaitu memuji dengan kebatilan, menyebutkan tentang Rasulullah tanpa kebenaran, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki hak itu. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan mempunyai ilmu tentang Lauhul Mahfuz. Ini tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berfirman, tidak ada yang mengetahui akan Lauhul Mahfuz kecuali siapa? Allah tabaraka wa taala. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari cahaya. Ya, tercipta dari cahaya. Ini adalah pujian kepada beliau dengan kebatilan. Dengan apa? Kebatilan. Karena tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Innama ana basyarum mislukum." Aku manusia seperti kalian. Dalil apa lagi yang lebih jelas daripada ini? Sejelas matahari di siang bolong. Aku manusia seperti kalian. Ya. Basyarum mislukum. Yaitu diciptakan dari tanah, dikeluarkan dari rahim ibunya. Nah, ini namanya memuji dengan kebatilan, yaitu apa? Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk dipuji dengan itu. Dan itu sebuah kebatilan. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki dunia dan seisinya itu semua hasil kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Ya, ini keliru Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti misalkan ada syair yang mengatakan bahwasanya, wahai engkau makhluk yang paling mulia, kepada siapakah aku berlindung selain kepada engkau? Makhluk paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin memuji tetapi dengan kebatilan. Ini maksud berlebih-lebihan pertama. Maksud berlebih-lebihan yang kedua yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji dari batasan yang dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam memuji dari batasan yang dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Kaum Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam adalah yaitu menjadikan dua hal juga. Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang kedua, Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini kaum Nasrani yang terlalu berlebih-lebihan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan Rasulullah SAW tidak mau seperti itu. Makanya kemudian beliau mengatakan, lihat, aku hanyalah abdun, hamba. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ada perkataan menarik dari siapa? Dari Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya asyrafu wasfin lil insan an yakuna min ibadillah. Sifat paling mulia yang dimiliki oleh manusia adalah menjadi budak Allah. Ini perkataan paling pantas ditulis dengan tinta emas. Sifat gelar yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia adalah menjadi Abdullah, hamba Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala memuji beberapa ayat. Lihat di antaranya surat Fulqan ayat 63, wa ibadur rahman, dan budak-budak Allah yang Allah Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan dengan merendahkan hati, merendahkan diri dengan tawadhu. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 171, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh kalimat kami telah cocok untuk hamba-hamba kami para rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan disebutkan oleh Allah dengan budak. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan budaknya, abdunya, hambanya. Kalau dari bahasa Indonesia menjadi abdi. Ya, abdi dalam. Kalau dalam kerajaan-kerajaan, budak. Karena itu adalah sifat yang paling mulia bagi manusia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, cari gelar itu selama kita hidup. Raih gelar itu menjadi apa? Abdullah selama kita hidup. Ya, orang bertanya, Ustaz, enggak nerusan S2, S3. Udahlah, setelah malam ini kita mencari gelar Abdullah saja. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba menjadi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan aku hanyalah seorang hamba, beliau pelajaran menarik dari perkataan beliau hanya seorang hamba, beliau ingin menafikan. Apa arti menafikan? Meniadakan kekuasaan dari diri beliau. Dan pada saat yang bersamaan beliau juga menetapkan bahwa hanya Allah yang berkuasa. Itu makna ketika beliau mengatakan innama ana abdud, aku hanya seorang budak, seorang hamba. Beliau pada saat itu ingin menafikan, meniadakan dari beliau, aku enggak kuasa. Ya, di sini disebutkan perkataan-perkataan menarik yang diantaranya, perhatikan, kalau aku budak maka tidak boleh berdoa kepadaku, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Kalau aku budak maka tidak boleh bertawaf di kuburanku. Aku budak. Ya. Kalau aku budak maka aku tidak memiliki apapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun urusan atas mereka. Bukan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku budak, aku tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkataan innama ana abdun itu agung. Rasul ingin menafikan bahwasanya beliau tidak memiliki rububiyah, kekuasaan sama sekali. Yang memiliki rububiyah hanya siapa? Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Rabbul alamin. Rabb yang memiliki rububiyah atas alam semesta ini, yang mengatur, berkuasa, mencipta. Jadi perkataan innama ana abdun itu senantiasa untuk menafikan penghambaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya." Hamba Allah dan rasulnya. Lihat di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abdullah dulu sebelum rasulnya. Ya, Abdullah wa rasuluh. Abdullahi wa rasuluh. Lihat di sini, sebelum penyebutan rasul, penyebutan hamba, menunjukkan gelar paling utama bagi seorang manusia adalah Abdullah. Sebelum Rasul disebutkan Abdullah dulu. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya bacakan. Lihat, beliau mengatakan, "Fawasafahumullahu bil 'ubudiyyah qabla ar-risalah. Ma anna ar-risalah syarafun 'adzim, lakin kaunahum ibadan lillahi 'azza wa jalla asyrafu wa 'azham." Di sini Rasul selasa menyebutkan hamba Allah dan rasulnya. Sebelum Rasul menyebutkan hamba dulu, menunjukkan padahal kata beliau Rasul itu sifat utama, menjadi Rasulullah itu sifat utama dan agung di sisi Allah. Tetapi yang menjadi hamba Allah lebih utama, lebih mulia. Makanya disebutkan apa? Abdullah dulu sebelum apa? Rasulullah. Ini Bapak Ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan menarik yang sering saya sebutkan juga, beliau mengatakan, itu Imam Utsaimin, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nah, ini dua gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Dengan dua gelar ini, seseorang tidak akan pernah terlalu berlebihan memuji Rasulullah, terlalu meremehkan di dalam perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang dua hal ini, kita tidak akan pernah ghulu atau tidak pernah jafa. Ghulu berlebih-lebihan dalam memuji, atau jafa meremehkan Rasulullah SAW. Pegang dua gelar ini. Abdullah, kemudian apa? Rasulullah. Abdullah artinya apa? La yu'bad. Apa artinya la yu'bad? Tidak disembah. Ya, tidak disembah. Kemudian Rasulullah, la yukadzab. Tidak didustakan. Dan ini sekali lagi gelar yang paling pantas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disembah, tidak didustakan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, maka tidak boleh kita menyembahnya. Boleh enggak seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, berilah saya syafaat di hari kiamat? Hah? Kenapa? Karena berdoa kepada Rasulullah, sedangkan doa milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang boleh adalah kita berdoa kepada Allah, Allahumma syafi' fiyya rasulaka sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, wahai Allah, berikan syafaat Rasulmu kepadaku di hari kiamat. Itu boleh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah adalah hamba Allah, tidak boleh disembah berarti. Tidak boleh disembah. Yang kedua, dan Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Di zaman sekarang ini perlu ditekankan sunnah Rasul. Ya, hadis-hadis Nabi. Salah satu konsekuensi orang yang menyatakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ta'atuhu fima amar, dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wa jazar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Pak, kalau ada hadis Rasul yang ada pada diri kita cuma iya, taat, iya, kami mendengar, iya, kami patuh. Enggak usah pakai logika. Enggak usah pakai ro'yu, pendapat, saran, perasaan, enggak usah. Enggak usah banyak-banyak. Sami'na wa ata'na. Dengan sifat ini, dengan sikap ini, dengan metode seperti ini, para sahabat mendapat ridho Allah. Ya? Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Perkataan orang-orang beriman tatkala dikatakan ayo kembali kepada Allah, kepada Rasul-Nya, mereka untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka Pak, di zaman sekarang, zaman sunnah-sunnah, sebagian orang kebelinger dengan kepintarannya, semakin dijelaskan semakin terlihat dia bodoh. Ya, tidak ada cara lain untuk kita selamat kecuali yang sebagaimana mengerjakan perintah Imam Malik. Beliau mengatakan, lan yusliha amra hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah baik perkara ini kecuali mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Enggak ada orang yang menghina cadar, menghina jenggot, menghina siwak, menghina isbal, enggak ada kecuali kecelakaan atasnya. Tidak ada yang menghina itu kecuali kecelakaan atasnya. Ini makna Rasulullah, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita taat. Yang dijauhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita jauhi. Yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita percayai. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati Pak menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah yatakaffal, Allah telah menjamin bahwa orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, jangan menghina, menyelisih perintah Rasul, dia akan mendapatkan sengsara di dunia dan akhirat. Lihat Allah berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menghina, menyelisihnya saja hati-hati. Apalagi sampai menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, mereka akan mendapatkan fitnah, keadaan genting, keadaan tidak stabil, yaitu sengsara di dunia, atau azabun alim, atau siksa yang pedih nanti di akhirat. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita lisan-lisan kita menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walau hanya dengan isyarat. Surat An-Nur ayat 63. Kalau seandainya orang tersebut nanti dia tidak bertobat di dunia, maka di dunianya akan ditampakkan oleh Allah. Dan begitu sunnah Rasul. Yang mencela sunnah Nabi akan diperlihatkan dengan segera, karena Allah telah yatakaffal, Allah telah menjamin Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan selalu tinggi. Lihat, Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Yang mencelamu dia orang yang tercela, orang yang terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syarah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak." Kami angkat, ya, kami angkat kedudukanmu di tengah manusia. Selalu Rasulullah SAW tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tercelalah orang-orang yang menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Faedah-faedah dari hadis ini. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu larangan untuk memuji terlalu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan untuk memuji terlalu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu memuji terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh, kebiasaan kaum Nasrani. Maka berarti yang memuji terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh menyerupakan diri dengan orang-orang Nasrani, karena itu kebiasaan orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam sampai menjadikannya sebagai Tuhan. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, maksud dari Rasulullah adalah budak Allah, hamba Allah, meniadakan kekuasaan kecuali untuk Allah. Saya ulangi, maksud dari Rasulullah adalah budak Allah, hamba Allah, untuk apa? Meniadakan kekuasaan rububiyah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mengatakan untuk Rasulullah adalah Abdullah, itu agar tujuannya apa? Agar kekuasaan pengaturan penciptaan alam semesta ini hanya kepada siapa? Allah. Dan para ulama mengatakan, Pak, perhatikan di sini penting. Para ulama mengatakan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Orang yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, maka dia pasti harus meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Yang meyakini Allah paling berkuasa, tidak ada yang berkuasa selain Allah, maka dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu gelar untuk Rasulullah yang paling pantas adalah dua gelar, Abdullah dan Rasulullah. Dan ini menjauhkan dari sikap ghulu atau jafa. Nah, catat seperti itu. Gelar yang paling pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Rasulullah. Ini untuk menghindarkan sifat ghulu dan jafa. Hulu artinya apa? Lebih-lebih. Jafa artinya meremehkan, merendahkan. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud Abdullah adalah tidak disembah, dan maksud Rasulullah adalah tidak didustakan. Tidak disembah, tidak didustakan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu cara mengagungkan Rasulullah yang benar adalah, nah ini penting, cara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Cara mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar adalah dengan hati dan dengan lisan dan dengan anggota tubuh. Dengan hati yaitu meyakini dengan hati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas untuk dijadikan suri tauladan. Ya. Ini perkara kita penting ini, yaitu bagaimana cara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Maka kita katakan tadi dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh. Dengan hati bagaimana? Meyakini dengan hati bahwa Rasulullah SAW yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Ibadah apapun yang dicontoh Rasulullah, muamalah bagaimanapun, berinteraksi sama manusia yang dicontoh adalah Rasulullah. Tingkah laku, cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara duduk, cara rebahan, yang dijadikan contoh siapa? Rasulullah. Ini cara mengagungkan Rasulullah SAW dengan hati. Meyakini dengan hati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas untuk disembah, dicontoh, dicontoh, dijadikan suri tauladan. Dicontoh, dijadikan suri tauladan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Adapun mengagungkan beliau dengan lisan bagaimana? Dengan memperbanyak bersolawat. Ini cara mengagungkan beliau dengan lisan. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawat. Jangan bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang bakhil, yang disebutkan aku di hadapannya, dia tidak berselawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengagungkan dengan anggota tubuh bagaimana? Yaitu dengan patuh dan taat atas perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini cara mengagungkan yang benar. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan pengagungan seperti itu yang akan nanti bermanfaat di akhirat. Pengagungan seperti itu yang nanti akan bermanfaat di akhirat, mengagungkan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Dengan anggota tubuh tadi apa? Mengerjakan ibadah taat atas apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita baca riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh penulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Lihat, hadis ini tidak ada riwayatnya. Ya, dan kita, saya sering mengingatkan, ahlu sunnah, dakwah salaf, dakwah ahlu sunnah senantiasa selalu mengutamakan apa? Dalil. Saya dengar ceramah, subhanallah, ceramahnya aneh luar biasa, Pak. Ada manusia berceramah seperti itu. Jadi katanya, kalau sudah dikatakan oleh ustadz, kiai, gak usah nanya-nanya dalil. Gak perlu nanya dalil. Nanti kalau seandainya dikatakan dalilnya, bingung sendiri. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu, saudara saudari, bukankah di zaman manusia terbaik mereka mengatakan samurana rijalakum, ayo mana dalil kalian, dalilnya sahih enggak? Itu di zaman sahabat, zaman tabi'i, zaman tabi'ul tabi'in. Lihat lagi perkataan Ibnu Sirin, Abdullah bin Mubarak. Para tabi'i mengatakan, ya, inna hadzal din, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihat kalian, dari siapa mengambil agama kalian? Harus dengan dalil. Islam itu agama dalil. Masa orang dilarang? nanti enggak usah tanya-tanya dalil, enggak perlu tanya-tanya dalil. Yang penting apa yang dikatakan oleh gurunya, ustadznya, yainya, maka kerjakan. Masa ustadz membohongin, kiai membohongin, begitu mengatakannya. Maka kita katakan, kalau memang tidak membohongi, maka mana dalilnya? Ayo, sebutkan, kan seperti itu. Kalau enggak mendustai, maka mana dalilnya? Ya, ini Bapak Ibu. Kalau memang ajarannya benar, enggak usah ragu untuk menyebutkan dalil. Dan semua yang disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat kita tenang, Pak, di dalam dakwah ini. Di dalam metode beragama ini. Yang membuat kita tenang, semua yang kita kerjakan ada dalilnya. Semua yang kita lakukan ada contohnya. Ini yang buat kita tenang. Dan ingat, Pak, pesan kita di akhirat tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisihi kebanyakan manusia. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, man nabiyyu? Kenapa kamu tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu enggak mengikuti orang kampung? Kenapa kamu enggak mengikuti satu provinsi, satu negara? Kita tidak akan ditanya kenapa kita menyelisihi seluruh manusia. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini akidah. Pantang putus sampai hayat tidak dikandung badan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa saya menyinggung itu tadi? Karena di sini Syekh Muhammad At-Tamimi tidak menyebutkan dalilnya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalilnya dari mana? Riwayat siapa? Nah, ini pelajaran bagi kita. Ketika ada kajian, buku yang Anda dengar, maka perhatikan riwayatnya siapa? Sahih enggak? Ya, harus ada dalilnya. Kalau memang benar, pasti ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, ternyata memang itu kebiasaan penulis tidak menyebutkan, kadang-kadang tidak menyebutkan hadis riwayat siapa. Ternyata setelah dicek itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya secara lengkap biar menarik dan juga biar faham tentang hadis ini. Lihat, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatul Aqabah wa huwa ala naqatihi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, pada pagi hari pelemparan jumrah Aqabah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW berhaji, ketika malamnya beliau bermalam di Muzdalifah, paginya tanggal 10 Dzulhijjah yang kita di sini hari apa? Hari raya Idul Adha. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Idul Adha. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam hari raya Idul Adha itu pagi-pagi dari Muzdalifah beliau berangkat ke Mina. Sampai di depan Jumrah Aqabah, ya, jumrah yang paling jauh dari kota Mina dan paling besar, maka beliau kemudian meminta, kata Abdullah bin Abbas, wa huwa ala naqati, beliau di atas ontanya, ulqut li hasan, wahai Abdullah bin Abbas, ambilkan aku batu has. Batu has itu adalah batu kerikil yang bisa dipegang oleh dua jari, ya. Nah, tentunya seperti kuku ataupun kecil lah, seperti kelereng, ya. Saya pernah melihat ibu-ibu bawa batu besar, kemudian tidak berani masuk ke dalam, kemudian melempar dari jauh. Wallahi, Pak, pecah. Saya lihat itu pecah kepalanya. Ya, ini keliru. Ada lagi yang melempar pakai payung, ada yang ingin melempar pakai sendal, kemudian mengumpat-kumpat. Dasar iblis, setan. Kemudian semuanya, semuanya disebutkan. Semua kebun binatang dari binatang buas disebutkan. Ya, ini keyakinan yang keliru, yaitu tatkala melempar jumrah Aqabah itu kita mencontoh Rasul kemudian memperbanyak zikir, bukan berarti mengumpat. Keyakinan keliru ketika kita melempar itu, meyakini bahwasanya yang dilempar adalah syaitan. Enggak. Syaitan itu di zaman siapa? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ingin menyembelih Nabi Ismail, kemudian diganggu oleh syaitan, dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi di zaman kita sekarang keyakinan seperti itu tidak ada. Kita sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamaju'ilal tawaf was-sa'yu bil bait wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya dijadikan tawaf, sa'i dan melempar jumrah Aqabah itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ulqut li hasan. Wahai Abdullah bin Abbas, ambilkan untukku beberapa batu kerikil. Disebut oleh para ulama juga hasal khadz. Hasal khadz itu adalah batu kerikil yang biasa digunakan untuk ketapel. Mungkin sebegini, ketapel mana itu? Ya, pasti kecil ketapel, ya. Kemudian falaqattu lahu sab'a hasayatin hunna hasal khadz. Lalu aku mengambil batu kerikil 7 butir yang disebut dengan hasal khadz. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan itu di telapak tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul. Kemudian beliau bersabda, "Amsaluha ulai farmu." Wahai para sahabatku, seperti batu-batu inilah kalian melemparnya. Kemudian beliau bersabda, lalu beliau bersabda sabdanya ini, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Jauhi oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan adalah. Jadi cerita hadisnya seperti itu. Dan riwayat siapa tadi? Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kita sekarang ingin memahami hadis itu. Bapak Ibu saudara-saudari, Rasulullah SAW berkata di sini, iyyakum, diterjemahkan jauhilah. Berarti ini adalah apa? Perintah untuk menjauhi, larangan untuk mendekat. Jauhilah, iyyakum. Hah? Oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan disebut dengan ghulu. Ya, sikap berlebih-lebihan disebut dengan ghulu. Kemudian, karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kita yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang menarik dari hadis ini, kita ambil pelajaran yaitu yang pertama, larangan keras dari Rasulullah SAW untuk bersikap berlebih-lebihan. Larangan keras dari Rasulullah SAW untuk sikap berlebih-lebihan. Pelajaran yang kedua, larangan keras untuk sikap berlebih-lebihan ini dalam seluruh aktivitas ibadah dan juga keyakinan. Akidah dan ibadah, muamalah, tingkah laku. Semua aspek, 4 aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah dan tingkah laku diharamkan untuk terlalu berlebih-lebihan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah hancurnya umat terdahulu disebabkan sikap terlalu berlebih-lebihan. Baik. Saya beri contoh Pak, beberapa hal yang tentang berlebih-lebihan, ya. Sebagai penjelasan tambahan, contoh misalkan berlebih-lebihan di dalam akidah. Di antaranya yaitu berlebih-lebihan di dalam mendahulukan kalam dalam sifat Allah. Sifat Allah, sebagian orang mendahulukan ilmu kalam, ilmu filsafat yang diadopsi dari keyakinan agama Yunani. Ya. Ini terlalu berlebih-lebihan di dalam akidah. Di antaranya juga terlalu berlebihan dalam akidah, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah seperti kaum Yahudi, Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian, sedangkan berlebihan di dalam ibadah, misalkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang terlalu berlebihan di dalam ibadah kurban. Sebelum sholat Idul Adha sudah menyembelih duluan. Terlalu berlebihan dalam ibadah. Kemudian terlalu berlebihan di dalam berzikir. Zikir sambil jingkrak-jingkrak, sambil menari-nari. Ya. Sambil menari-nari. Zikir sambil kesurupan, ini berlebihan, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian berlebihan di dalam berdoa, berdoa sambil teriak-teriak. Maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan itu termasuk daripada sikap berlebih-lebihan. Kemudian sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam muamalah, tingkah laku, di antaranya yaitu terlalu was-was. Ya, terlalu was-was. Mau minum, halalkah ini? Ya, air putih ditanya, halalkah ini? Ini tidak perlu ditanya. Kalau air putih, ya, ini Bapak Ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan riwayat terakhir. Qala wa li muslimin an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Artinya, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Sebelum itu saya ingin mencontohkan lagi berlebih-lebihan dalam ibadah, di antaranya yang biasa puasa sunnah. Ya. Kemudian karena sakit dia tidak bisa berpuasa. Akhirnya sedih sekali. Ya. Kenapa Pian menangis? Karena kau puasa Senin hari ini. Kalau beliau puasa sunnah Senin, sakit tambah parah yang bisa menyebabkan tidak bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat hadis Rasul, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang paling pertengahan. 3 orang datang ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu akhirnya mengatakan, aku akan beribadah sepanjang malam, tidak pernah tidur tiap malam. Yang satu mengatakan, aku berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan pernah menikahi perempuan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidur, yang selalu sholat malam tersebut, aku wa ana usalli wa aku wa ana, aku bangun malam dan aku tidur. Yang kedua, orang yang berpuasa terus menerus, asumu uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Bahkan dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW dikatakan tidak pernah berpuasa, saking seringnya berbuka. Yang ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sekarang 10 hari per bulan Dzulhijjah dianjurkan sangat berpuasa, tapi mungkin satu dan lain hal dia tidak bisa berpuasa, punya penyakit, punya kecapean dan semisalnya tidak berpuasa. Sama kawannya, kenapa harus puasa? Ya, seakan-akan melakukan dosa besar. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi hadis tadi, Muslim meriwayatkan. Muslim di sini siapa? Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Muslim namanya siapa? Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Ya, kalau Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama-nama ulama yang harus kita ketahui. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Dan 2 orang ini bukan orang Arab. Jadi Pak, pelajaran yang menarik di sini, ya, jangan sampai putus asa untuk mempelajari ilmu agama. Ustaz, ulun belajar bahasa Arab kada bisa-bisa. Ustaz, ulun belajar Al-Qur'an tidak bisa-bisa. Karena memang mungkin itu takdirnya kayak itu, Ustaz. Subhanallah. Ya. Terus saja takdir yang disalahkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, tetap belajar, ya. Lihat Imam Bukhari bukan orang Arab. Memang orang Bukhari dekat Rusia. Imam Muslim orang Naisabur, bukan orang Arab. Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Makanya nama-namanya kan bukan Arab. Ya, nama-namanya bukan Arab, Bukhari. Kalau Arab itu namanya ada un an innya. Ya, seperti Muhammadun. Seperti Salihun. Seperti Hudun, Nuhun. Ya. Ada tanwinnya. Ibrahimu itu bukan dari Arab. Ya. Kemudian Ilyasa, Yunusu. Siapa lagi? Idrisu, Yahya, bukan Arab. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita belajar ilmu agama. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud namanya siapa? Itu Ibnu Mas'ud kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, anaknya si Mas'ud. Ya. Ya, namanya berarti bukan Ibnu Mas'ud. Nanti ada seorang anak, Ustaz, saya ingin namai anak saya Ibnu Mas'ud. Ya, keliru. Kenapa? Karena itu anaknya si Mas'ud. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Mas'ud. Jadi, mungkin beliau saking cintanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Tapi kalau itu sudah jadi nama, katanya dia mengatakan, saya namai anak saya dengan Ibnu Abbas. Ya, berarti itu nama, bukan anaknya Abbas lagi. Tapi secara Arab salah itu. Ya, secara Arab keliru. Itu dia. Ibnu Mas'ud nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau adalah seorang ahli tafsir dan ahli Al-Quran di zaman para sahabat. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gimana itu? 70 surat berarti berapa persennya dari Al-Quran? Al-Quran 114 surat. Berapa? 70% dari surat Al-Quran. Makanya tafsiran beliau termasuk tafsir yang mu'tabar. Ya, karena beliau langsung mengambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 surat. Bahkan beliau mengatakan, dan ini bukan ujub, ini bukan membanggakan diri, tetapi ini untuk mengenalkan kaum muslim. Dan ini boleh. Beliau mengatakan, tidak ada yang lebih mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an dibandingkan aku. Kalau seandainya ada orang yang lebih mengetahui dibandingkan aku akan datangi walaupun dengan naik unta. Ya. Untuk apa? Untuk menyebutkan bahwasanya yang paling pantas, wahai kaum muslim, ayo belajar kepadaku. Gitu loh. Itu tujuannya. Ini bukan ujub. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan pemegangan sunnahnya. Makanya beliau, perkataan beliau sangat banyak tentang sunnah Nabi. Di antaranya, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya sederhana sesuai dengan sunnah. Cuma 2 rakaat tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada 1000 rakaat tetapi bid'ah. Mengada-ngada dalam agama. Ya. Zikir dengan santai. Maksudnya dengan santai itu, dengan khusyuk. Tidak teriak-teriak. Ya. Tetapi khusyuk menghadirkan apa yang dia dzikirkan. Itu lebih baik dibandingkan zikir sambil teriak-teriak. Apalagi sambil dangdutan. A'udzubillah. Zikir kok dangdutan. Ini penghinaan terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan terhadap selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dangdutan kemudian goyang, goyangnya goyang oplos. Goyang orang dugem. Alhamdulillah. Mustahil secara akal kita pernah memikirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah terbayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 orang dijamin masuk surga. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, tetapi yang seperti itu, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslim dikembalikan ke jalan yang benar dan diberikan petunjuk untuk meniti jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un," binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau ulangi ini 3 kali. Dan mutanatti' artinya di sini diterjemahkan cuma orang-orang yang berlebihan tindakannya. Kita ingin bahas kata-kata berlebihan tindakannya ini. Contoh 1 ya, tulis ya. Orang-orang yang berlebihan tindakannya diantaranya 1, terlalu dibuat-buat tatkala berkata-kata. Terlalu dibuat-buat, disajak-sajakin. Ya, terlalu dibuat-buat tatkala berkata-kata. Kemudian yang kedua, mutanatti', orang-orang yang berlebihan tindakannya yaitu terlalu banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya. Untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Tadi siang saya dapat SMS, Pak. Ini curhat sedikit kepada Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Saya dapat SMS. SMS yang lucu. Dan itu sudah biasa saya dapat. Ustaz, kalau ceramah jangan teriak-teriak kayak berantem. Katanya, jangan teriak-teriak kayak berantem. Kemudian yang lucunya, di rumah saya ada yang sakit, Ustaz. Loh, apa salah saya gitu loh? Ya subhanallah. Salah saya apa? Kalau seandainya ada yang sakit, matikan televisi, jangan dengar. Kemudian yang ketiga, termasuk mutanatti'. Jadi saya ingat perkataan Ibnu Hazm bahwa orang yang mencari keridhaan seluruh manusia itu akan gila. Enggak mungkin didapat. Ya. Tatkala saya ceramah begini. Innal hamdalillah nahmaduhu. Ustaz ngantuk, Ustaz. Lu mana yang benar ini? Ya sudah, be yourself. Jadi diri sendiri saja sudah. Ya, jangan dengarkan manusia kecuali untuk memberikan nasihat dan juga kritikan yang membangun. Kemudian yang ketiga yaitu mutanatti', ya orang-orang terlalu berlebihan tindakannya adalah yang berpura-pura fasih. Ya, yang berpura-pura fasih tatkala berkata-kata. Kemudian yang ketiga, mutanatti', maksudnya adalah memakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh lawan bicara. Ya. Interaksi, sosialisasi, terasi sulit dipahami, subhanallah. Ya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai pada waktunya. Kita buka sesi pertanyaan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala? Masih tersisa Bapak Ibu saudara-saudari pada bab ini, kandungan bab ini. Mohon maaf, ini harus dijelaskan secara seperti itu dan kajian kita memang kajian kitab tauhid seperti itu. Mudah-mudahan kandungannya nanti kita bisa bahas dalam satu pertemuan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Nah, ibu-ibu, ada? Bapak-bapak? Ya, silakan di sebelah kanan. Ya, silakan. Tafadhal, silakan. Terima kasih Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Yang pertama, ketika kita membaca sebuah buku, ada catatan kaki, misalkan hadis riwayat Bukhari atau Muslim, padahal kita tidak membaca hadisnya. Apakah itu bisa diyakini bahwa hadis itu sahih, Ustaz? Kemudian yang kedua, kadang dalam suatu acara, gimana tadi? Ada catatan kaki. Iya, misalkan hadis riwayat Muslim nomor sekian itu. Tapi kita kan tidak membaca hadisnya, Ustaz. Apakah yang disampaikan oleh penulis itu diyakini itu berdasarkan dalil, Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, kadang dalam sebuah acara ada doa-doa yang dipimpin dengan bahasa-bahasa yang memuji Allah juga, cuman di semacam dibuat syair, Ustaz. Doa syair. Artinya dengan kata-kata yang indah seperti itu. Apakah itu juga termasuk yang dimaksud oleh Ustaz tadi berlebihan dalam tindakan? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Catatan kaki, yaitu hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya kemudian kita mendapati buku, ya, kemudian di bawahnya terdapat catatan kaki, footnote, kemudian terdapat hadis riwayat Muslim nomor sekian, maka apakah kita bisa mempercayai itu? Tergantung penulisnya siapa. Kalau seandainya penulisnya orang yang terkenal jujur, orang yang memang dia merujuk kepada hadis-hadis, maka insya Allah benar. Jadi ini tergantung kepada penulisnya. Tapi rata-rata yang menulis seperti itu dia sudah bertanggung jawab secara ilmiah, ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan doa, tetapi doanya seperti ada syairnya, ada sajaknya, atau ada kata-kata yang indah. Maka jawabannya asal tidak dibuat-buat dan maknanya benar, maka tidak mengapa. Kalau dibuat-buat dan maknanya terlalu dan perkataannya terlalu dibuat-buat, maka ini ditakutkan masuk ke dalam mutanatti', ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan Ibu, mungkin ada pertanyaan atau bapak-bapak di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menyarankan dalam suatu hadis itu ada penyebutan sahihul jami, Ustaz. Apa maksudnya, Ustaz? Ya, di dalam penyebutan kitab hadis ada namanya sahihul jami'. Jadi gini, Bu. Ada namanya kitab al-jami' as-saghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Al-jami' as-saghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Nah, ada seorang ulama di abad ke-15 Hijriah ini, baru sekitar 10-an tahun yang lalu meninggal, yaitu Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau berasal dari Albania, kemudian tinggal di Damaskus. Nah, Yordania, afwan, tinggal di Yordania. Kemudian beliau mempunyai pekerjaan yaitu meneliti hadis-hadis Rasul. Ketika diteliti, salah satu buku yang beliau teliti tadi, Al-Jami' As-Saghir. Tugas beliau apa? Atau yang beliau kerjakan apa? Di dalam hadis Al-Jami' As-Saghir ini ada hadis lemah, ada hadis sahih. Maka kemudian beliau mengambil hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sahih, beliau kumpulkan dalam satu kitab. Maka akhirnya disebut dengan Sahihul Jami', yaitu hadis-hadis sahih yang ada di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Nah, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan di sini, alhamdulillah istri saya baru melahirkan, benarkah disunahkan memberikan satu nama saja, Fatimah Az-Zahra atau Fatimah saja? Sebelumnya kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga ananda Fatimah menjadi ananda yang salihah, kemudian dzurriyyatan thayyibah, kemudian qurratu ain, dan juga seluruh keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jawabannya tidak mengapa, satu nama, dua nama, tidak mengapa. Akan tetapi, kebiasaan orang-orang itu satu nama. Kenapa demikian? Karena dengan satu nama itu, akhirnya itulah nama dia. Kalau dua nama seperti saya, Ahmad Zainuddin, orang mengira Zainuddin itu bapaknya. Ya. Zainuddin itu apa? Bapaknya. Karena biasanya kalau nama yang kedua itu bapaknya. Ya. Maka tidak mengapa, saya katakan sekali lagi, seseorang bernama dengan dua nama, dua kata, tiga kata, tidak mengapa. Ya, misalkan Nur, Laila, Fatimah, siapa? Aisyah, panjang namanya, ya. Terakhir Ramadhaniyah, karena tak lahir di bulan Ramadhan. Maka tidak mengapa, akan tetapi seperti yang saya singgung tadi bahwa itu nama, kalau satu lebih baik, karena dikira nanti nama selanjutnya adalah nama orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Didi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita yang tidak berlebihan gitu untuk menanggapi orang-orang yang mencela sunnah Rasul, Ustaz? Seperti sekarang ini lagi santer nih, satu pemimpin dari salah satu ormas itu yang banyak pengikutnya tuh mencela kalau makin berjenggot makin goblok gitu. Nah, sedangkan dia membandingkan dengan orang-orang yang mungkin kita sangat tahu tuh liberal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sikap, maka semua masalah dihadapi dengan ilmu agama. Ya, semua masalah dihadapi dengan ilmu agama. Maka kita harus tahu dulu permasalahannya, baru setelah itu kita sikapi dengan ilmu agama. Kalau ada orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, terlepas dari yang ditanyakan tadi, ya, saya tidak berbicara tentang yang ditanyakan tadi. Maka jika ada orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dinasihati dan dimintai taubat. Ya. Kemudian diberikan nasihat dan diberikan peringatan keras. Untuk sikap seorang muslim seperti itu, dinasihati, kemudian dimintai taubat dan diberikan peringatan keras. Disebutkan dalil-dalil tentang agungnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap kita sebagai orang awam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, maka jawabannya ini semakin mendorong kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mendorong kita semakin mendalami ilmu-ilmu agama, semakin duduk di majelis-majelis ilmu. Dan ini mendorong kita untuk senantiasa membekali diri kita selalu dengan ilmu agama. Adapun mengumpat, kemudian mencaci, menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan sikap seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi." Orang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat, mencaci dan berkata-kata kasar atau keji. Dan yang paling baik dalam keadaan seperti ini bagi kaum muslim adalah sebarkan sunnah Rasul. Ya, sebarkan bahwa akidah seorang muslim harus teguh kokoh. Sebarkan itu. Sebarkan di tengah kaum muslim bahwasanya jenggot itu sunnah. Sebarkan di tengah kaum muslim bahwasanya jenggot itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling bagus mengkonternya dengan ilmu agama. Seperti dahulu ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang paling bagus dari hikmah dari kejadian itu adalah akhirnya orang-orang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana sebenarnya. Apakah seperti yang dihinakan atau tidak? Ya, adapun membantah secara ilmiah itu biarkan orang, para ustaz, orang ulama-ulama. Yang kita sekarang kerjakan adalah tanamkan selalu dalam diri kita berpegang teguh kepada sunnah dan tidak goyah. Ya, jangan ikut ribut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang waktu kita. Ya. Dalami ilmu agama dan juga pelajari ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan sunnah itu sudah mencukupi. Dan itu sudah menyibukkan kita dengan hal yang seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, ada? Ya, barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallahu. Yang saya tanyakan, bagaimana bacaan pada saat sujud itu Ustaz, ya? Kan itu ada hadis bahwa bacaan Rasulullah pernah membaca bacaan sujud itu sama lamanya seperti membaca surah gitu Ustaz. Nah, yang di situ yang dibaca itu apa gitu kan, apa? Karena ada kan karena ada sunnah bahwa memang membaca itu tentang subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal a'la itu kan tiga kali gitu, dan mungkin ada yang lain bacaannya, apakah itu boleh membaca berkali-kali itu gitu, yeah. Yang pertama, yang kedua, membaca doa dalam sujud itu apakah boleh dengan bahasa kita gitu, bukan dengan bahasa Arab, yeah. Karena kita masih bingung, kadang ada yang menjelaskan mungkin ustadz yang lain bahwa tidak diperbolehkan, apakah ada perbedaan pendapat, dan mohon dalilnya gitu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, jazakallahu khair atas pertanyaannya ibu. Yang pertama yaitu tentang sujud lama, apa yang dibaca. Dalam beberapa hadis bahkan Rasulullah SAW seperti membaca surat, apa yang dibaca, dan ini termasuk daripada makna qanit. Qanit artinya adalah ibadah yang lama, baik itu berdiri ataupun ruku ataupun sujud, ya, lama. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh seperti Maryam, sampai keluar nanah dari matanya saking lamanya sujudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanat minal qanitin. Dan Maryam alaihissalam adalah seorang wanita yang lama ibadahnya, lama rukuknya, lama sujudnya, lama berdirinya sampai kakinya keluar nanah. Maka bagi apa yang kita baca? Pertama, harus diketahui baik-baik bahwa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala sujud. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Fa aktsiru fihi ad-du'a." Faqaminun an yustajabulakum, an yustajabalakum. Aikama qalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang paling dekat atau sedekat-dekat keadaan seorang hamba dengan Allah adalah tatkala ia sujud. Maka berbanyaklah berdoa tatkala sujud. Semoga itu sangat diharapkan terkabulnya doa tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita memperbanyak doa tatkala sujud. Itu harus diingat, karena itu tempat-tempat mustajab. Nah, sekarang apa yang dibaca tatkala sujud? Yang kita dapati Ustadz cuma syariat beberapa bacaan kecil dan ringan dan juga pendek. Subhana rabbiyal a'la, boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan juga bacaan yang lain, subhanakallahumma bihamdik, Allahummaghfirli. Ini bacaan yang lain. Kemudian ada bacaan-bacaan doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga tidak panjang, seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga doa yang lain yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud, di antaranya Allahumma ighfir lana dzunubana diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud. Maka ini pun kalau dibaca, dikumpulkan semua, enggak sepanjang itu. Lalu bagaimana? Maka jawabannya, boleh diulang-ulang sekehendak kita. Batasan tiga itu adalah batasan yang menunjukkan batasan. Tidak dikatakan minimal, tetapi menunjukkan apa? Batasan. Tetapi boleh diperbanyak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh diperbanyak. Ini kenapa bisa panjang sujudnya, karena berdoa di dalam sujud. Pertanyaan kedua masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kalau kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia, atau apakah berdoa dengan bahasa apakah kita berdoa tatkala sujud? Maka jawabannya sering saya sebutkan ini. Berdoa di dalam sujud atau di dalam ruku dan di dalam sholat secara umum, itu yang paling baik adalah doa yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang paling utama, doa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus diulang. Boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian juga boleh diulangi boleh dengan mengulang-ulang subhanakallahumma bihamdika Allahummaghfirli. Subhanakallahumma hamdika Allahummaghfirli. Ini boleh diulang-ulang, ya. Dan juga doa Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatu wa sirrahu, ya, doa dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini boleh diulang-ulang dan ini adalah doa yang paling utama. Di bawah itu ada doa yang utama, yaitu doa yang diambilkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Seperti doa kita boleh meminta membaca apa yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir li dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa waliwalidayna, Rabbana ighfir li waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Boleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Boleh. Dan ini tahapan yang kedua. Doa itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah SAW tatkala sujud, tetapi boleh dibaca tatkala sujud berdasarkan keumuman hadis. Perbanyak doa. Bahkan dalam hadis, wal yatakhayyar minad du'a ma sya. Hendaknya dia memilih doa sekehendaknya. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga yaitu berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Afwan. Tahapan yang ketiga, berdoa dengan bahasa Arab yang dia buat sendiri. Ya. Ini asalkan bahasa Arabnya fasih, maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalkan, ya, dia meminta istri yang salihah. Rabbi habli zaujatan salihah. Ya, ini boleh. Ya. Kemudian yang keempat, yang paling terakhir tingkatannya, berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab. Maka ini boleh dengan catatan bagi siapa yang tidak bisa zikir apapun di dalam sholat. Ya. Kalau masih bisa subhanallah alhamdulillah, maka enggak boleh. Ya, demikian wallahu alam. Dan Bapak Ibu, saya peringatkan untuk diri saya pribadi, doa Rasulullah SAW itu doa yang penuh dengan barokah, berkah. Maka baca doa itu, ya, simple, tidak banyak dan juga tidak dibuat-buat, itu penuh dengan berkah. Ustaz, kedegasan lulus anak sekolah doa Rasulullah, maka jawabannya ada banyak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi dibaca yang doa Rasulullah itu lebih utama dibandingkan kita membuat doa-doa sendiri. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Fiik barang. Tentang ghulu Ustaz. Tentang sholawat yang biasa kita dengar atau familiar saya waktu kecil itu, Sayyidina Muhammad atau sebutan Sayyidina Ali, apakah itu termasuk yang ghulu Ustaz? Ya. Makasih Ustaz. Ya, ucapan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, tidak merupakan ghulu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya anak manusia, wala fakhr. Dan aku mengucapkan itu tidak dalam keadaan sombong. Ini boleh, asalkan bukan di dalam bacaan-bacaan yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan tatkala bersolawat di dalam salat. Maka Nabi Muhammad SAW tidak memakai sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tidak memakai sayyidina, tetapi boleh memakai sayyidina dan itu bukan daripada pengagungan yang terlalu berlebihan. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyiduna. Tapi ingat, untuk di zaman sekarang kata-kata sayyid itu bisa digunakan untuk siapa saja. Di zaman sekarang orang Arab kalau kita pergi ke warung, ke toko, kita mengatakan sayyid, wahai orang yang terhormat, ini berapa? Itu penghormatan. Ya. Jadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh saja. Sayyidul mursalin, sayyid waladi Adam, sayyidnya para rasul, sayyidnya anak manusia, boleh. Asalkan bukan dalam bacaan-bacaan yang memang belum ada kata sayyid padanya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya. kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.